itu tidak boleh. Jadi ketika dengar suara jenazah dalam kaum Jumat, sholli wa sallim wa barik. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Al-Habib Abdullah bin Arwi al-Qadar mengutip dalam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab iman. Innama al-a'malu binniyat. Sesungguhnya sempurnanya amal dengan niat. Wa innama likulli imrin ma nawa, dan segala sesuatu tergantung apa yang diinginkan. Faman kana tudrukuhu ila Allah wa rasulih, maka siapa yang dijauhkan untuk Allah dan Rasulnya, fahi tudrukuhu ila Allah. Maka dijauhkan untuk Allah dan Rasulnya. Faman kana tudrukuhu ila dunia, dan maka siapa yang dijauhkan untuk dunia, yusri buha mendapatkannya, atau berhati dan ilmu, atau perempuan yang akan dinikahinya, fahi tudrukuhu ila Allah. Maka hijrahnya kepada Allah yang berbeda. Asbabun turun yang hadirkan jenazah ini di zaman Nabi ada salah satu sahabat yang hijrah. Hijrah bersama hijrah. Tapi hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Tapi hijrahnya untuk menikahi seorang terang. Dan mencari dulu. Makanya turun dari kandilan ini. Kemudian dijelaskan oleh Al-Habib Mahfud Rabin Al-Qilal Al-Qilal Al-Qilal Al-Qilal. Sesungguhnya tidak ada amal kecuali dengan niat. Al-Qilal amal tidak ada artinya. Sudah niat dulu. Niat kecil apa? Saya berkata ada berbeda di sini. Jadi yang pertama amal itu tergantung niat. Wajib alisan lebih hasil di mana dan sesungguhnya manusia itu tergantung apa yang diniat. Diberikan pahala di mana pahala itu tergantung niat. Jika niatnya bagus maka amalnya juga bagus. Wajib syarat pasangan jika amalnya jelek, amalnya juga baik. Bahkan hasilnya itu, barang siapa yang bagus niatnya hasilnya akan juga baik. Pasti amalnya juga bakal bagus. Bahkan bagus niatnya itu dan barang siapa yang jelek niatnya bagus amal itu, pasti amalnya juga bakal baik. Jadi sesungguhnya manusia itu tergantung niat. Kalau itu niatnya bagus, insya Allah amalnya juga baik. Tapi sebaliknya kalau niat kita jelek, amalnya juga akan jelek. Contoh, misalkan ibu niat ngaji ingin dialun oleh mertua, ada tidak? Tidak ada dari mana ngaji ibu. Kalau ibu tidak tahu. Kalau dia tidak ingin dialu oleh mertua, pasti tidak ada mertua, tidak dilakukan ngaji. Cuma ngajinya kalau dia oleh mertua. Sama ketika ibu membaca sholat, membaca zikir waktu itu mata, dia tidak ingin suci, pas disuci suci, marah terus, ada mantel tidak mau baca waktu itu. Jadi kalau niatnya bagus, amalnya juga bakal bagus. Tapi niatnya jelek, amal juga bakal jelek. Tergantung nih. Kadang-kadang sudah diuji dari alasan. Ustaz izin ngajinya nama makhluk dan Ustaz tidak sekuat. Ada nggak di sini dari kepala yang penting? Kadang-kadang kepala penting izin ngajinya ada. Ada juga Ustaz izin ngajinya kenapa? Mohon maaf, suami saya ingin dipenuhi. Saya mau nanya, kalau suami ingin dipenuhi, ibu mau kasih diri dan mana? Suami mau kasih? Suami atau ngaji? Suami atau ngaji? Suami atau ngaji? Suami. alhamdulillah bagus. Tapi kalau milih suami besoknya nanti kalau lagi lagi suaminya tidak berlaku milih ngaji pas pulang. Oh suami teruskan ngaji. Jadi menurut suami ketika suami melamar sudah itu berarti dosa ngaji. Tapi kalau terus-terusan berarti masih ibu inari. Jadi tergantung niat, kalau dia nyaman pengen ngaji, walaupun sakit kepala tetap jadi tanda baik rasa itu pun tentu banyak duit ngaji, gak punya duit ngaji. Cuma kadang-kadang kalau banyak duit buru-buru ngaji, jalan jalan enak ngaji, jalan-jalan. Alhamdulillah masih normal. Ibu pengen rumah gede ya? Alhamdulillah. Ibu pengen rumah gede? Pengen mobil tanya? Alhamdulillah. Jadi bukan kita boleh menentunya. Karena kita itu kalau bagaimana hati ini akan berusaha. Bagaimana hati ini akan menerima iman di banyak orang lain sementara ini pasti itu di kita dulu. Malam hari ini sinetronnya apa? Enak gak? Kalau sinetron dunia enak? Enak nonton sinetron banyak ngaji. Pada betul, aku tidak dapat melakukan tidak dapat sendiri. Bagaimana hati ini akan berjaya? Bagaimana hati ini sudah menerima iman di dalam pikiran orang lain sementara hati ini masih dibuki dengan cerita dulu. Kalau ibu hati yang menerima dengan dunia dapat sendiri, tidak akan mungkin kita bisa hadir di dalam dunia itu. Makanya dunia kesampingkan dulu. Bukan tidak boleh punya dunia, boleh punya dunia, tapi ingat tuh jangan dunia di hati, jangan sampai kita diatur kelihatan punya dunia. Boleh itu jadi orang kaya, tapi jangan sampai diatur sama orang yang punya kalian ngaji, ya ngaji. Kata-kata kalian ngaji, saya akan membuka enak jalan. Enak jalan. Enak nonton, saya mau belajar lagi. Enak jalan-jalan, tenang nonton ini. Ini juga banyak-banyak enak semua. Jangan lupa. Kain kali ini bukan buruk. Kain kali ini bukan akan menjalan untuk hati. Soalnya aku ini bagaimana saya akan selesai pengobongan. Ya dulu. Menyambut bagi anak terjadi saya berpilih hati dan berpilih hati. Yang kedua, apabila kita lalu, bagaimana seseorang bisa menuju yang pasti kepada Allah? Walaupun mengharapkan tersebut, bagaimana materi yang kita lakukan dengan syahwatnya? Bagaimana seseorang bisa menuju Allah? Kalau masih tidak dengan syahwat pada nanti, untuk ngaji menuju Allah, tidak? Ngaji menuju Allah, tidak? Nanti ada syahwat Allah masuk itu, tetapi itu adalah haji. Syahwat Allah masuk itu adalah haji yang tidur. Nanti ibu masih hidup itu Allah. Kalau ibu masih terikat dengan syahwat Allah masuk tidak akan bisa menuju Allah. Syahwat Allah masuk sampingan tidurnya nanti setelah Allah masuk. Makanya saya mau tanya sama Pak Sudor, malam anak ini enak jalan-jalan atau enak selamatkan? Ya, kalau nanti mengatakan enak jalan, kalau ini anak muda, ya itu pada kami sebetulnya. Saya juga bapak berhentikan. Allah memahami, ya Allah. Amin. Jadi, bagaimana seseorang bisa menuju Allah? Allah berikan dengan syahwat kalau nanti. Kalau nanti kami yang dulu, kita baru menuju Allah. Saya mau nanya lagi. Ibu kalau malam sering bangun malam kan? Ngapain? Ibu, mau nanya, ibu sering bangun malam kan? Ngapain? Ibu, mohon maaf bagi semua. Gak apa-apa, ibu janji, harus janji ambil air. Untuk kemudian sholat dua tahun. Tapi bangun malam itu ada hawa nafsu. Ada hawa enak tidur atau enak sholat malam? Hawa nafsu mengatakan enak tidur. Tapi iman mengatakan enak sholat malam. Itu kita paling nikmat. Bisa berkolaborasi dengan Allah. Kadang-kadang kita ada kalau masuk, dan kalau itu tidak mau pergi. Makanya syahwat ini harus disampaikan bagi kita ketujuh Allah Subhanahu. Makanya sampai terhadu bagaimana seseorang bisa menuju di Allah kepada Allah walaupun sebentar orang tersebut tumpahkan masih terima kuliah Allah di Allah yang Allah kasih tidak akan bisa menuju Allah masih terima syahwat Allah masih tahan kemudian sampai ayat malam bagaimana seseorang berkeinginan ayat Allah untuk memasuki hati hadir dengan Allah, khusus dengan Allah, mendapatkan ridho dari Allah. Pembuatan dalam Allah sementara orang tersebut belum mencucikan diri di zaman Allah lagi. Dari hal selanjutnya, bagaimana seseorang bisa masuk ke hadirat Allah yang sangat suci bersih? Sementara kita ini masih junub yang namanya lalai. Lalu itu diumpamakan seperti ada. Oh, Ustaz manusia kan sifatnya karena lupa. Benar, namanya manusia artinya malu atau korupsi. Manusia tempatnya salah dan lupa. Nah, ketika itu punya salah, pun langsung kecilkan diri dan sumber kepada Allah Tuhan. Makanya itu kalau ibu dalam keadaan lalai lupa dan suci ketiduri, kalau ibu dalam keadaan lalai tidak akan mungkin masuk ke hadirat Allah yang suci bersih. Saya mau tanya, ibu tadi mungkin ada tak yang hatinya sambil diri dengan Allah hadir mungkin mungkin tapi hatinya diri ada tak? Saat itu ibu dalam keadaan lalai. Kalau dalam keadaan lalai dalam keadaan dosa, kalau sudah dosa itu tidak akan masuk ke hadirat Allah yang selalu bersih. Lupa. Nah, di saat seperti itu, kalau ibu ingin masuk ke hadirat Allah, langsung menunjukkan diri di tempat ini. Kalau ibu lagi ngomong, tadi saya jadi suami saya. Karena yang ibu bikin bukan orang lain, suami sendiri. Misalkan ada suaminya berganti dan buang sakit dari budaya hidup saya perbuatan maka tetangganya bu suami ibu dengan gajah perbuatan ikai motor kalau ibu yang benar tidak mungkin suami saya kenal Allah suami saya kenal Allah tidak akan mungkin bisa itu cuma kadang-kadang itu ditambahkan dari di apa di mana harusnya ketika ada orang yang seperti itu langsung berkata tidak mungkin suami saya dalam suami saya dalam Allah tidak akan mungkin seperti itu cuma kadang-kadang kita ini mengikuti Allah dia mau itu iya tak ada tak di sini yang itu tidak ada dalam keadaan si suami itu kalau tidak jadi kita di saat seperti itu, di saat lari berubah dan suci kepada Allah Subhanahu bahkan aku bahkan tadi aku lebih lalu kalau ada orang lemah manusia berbuat maksiat itu ada kemungkinan kalau ada orang mukmin orang muslim berbuat maksiat ada kemungkinan. Iya. Kemungkinan yang pertama, kalau dia berbuat maksiat, meyakini Allah tidak melihat. Meyakini Allah tidak. Oh, Allah melihat kita. Allah melihat kita. Ketika ada seorang mukmin, seorang muslim berbuat maksiat, meyakini Allah tidak melihat. Tetapi aku lebih tahu berada bumbunya hampir keluar dari agama ini. Kemungkinan yang kedua, ketika ada orang mukmin, orang muslim berbuat maksiat, dia yakin Allah melihat. Ibu tadi rugi, tadi juga berlihat kurang ajar. Kurang ajar tak? Kurang ajar. Allah melihat kok kita berbuat maksiat. Nah, di saat seperti itu, di saat orang muslim berbuat maksiat, Ada nggak orang kalau ayat sama ini? Allah ada. Karena saat itu duit adalah gombal dan tidak. Nah, ketika ingin masuk kehadiran Allah, Rasul berjalan diri tidak kepada Allah. Yang dirugi suami saja langsung tobat. Tapi kalau ibu tidak seperti itu, tidak akan bisa masuk kehadiran Allah. Tidak mungkin maksiat sambil adiknya diterima. Allah jadi kalau ibu ingin masuk kehadiran Allah, langsung berjalan diri tidak akan cukup di Allah. Tadi ini Allah sahih ya Allah, tadi ini Allah ampun. Yang keberapa ini? Alhamdulillah lupa lagi sama yang ini. Ini yang keberapa ini? Alhamdulillah tidak jawab alhamdulillah saja. Kalau ditanya pasti lupa sama yang tidak ini. Sudah yang penting yang pertama apa itu? Yang kita takutkan dengan dunia kita adalah cukup. Ibu di akhir tidak cukup. Alhamdulillah sebentar lagi kita mulai nanti. Ya apa jangan takut. Kalau pergi di akhir pengajian meninggal dunia berarti tidak apa. Berarti meninggal dunia adalah badan berdosa. Coba bayangkan tadi rupi mati kenapa? Oh, tadi rupi mati ada kenapa? Tidak ada, cuma kata-kata tambah tua bukan tambah kecil ibadah tapi tambah ganjil ibadah dulu. Bukan di sini ya kalau ganjil jauh lah. Cerita aja jauh tambah tua bukan tambah bener jawa Allah bener yang lama tambah jauh bener Allah. Sedangkan kematian menciptakan kematian pasti datang. Bisa jadi kandimah, bisa jadi besok, bisa jadi kalau seorang kita bagi yang nanti cuma habis sudah tak apa waktunya habis Ini Pak, ibu-ibu ya. Ini ada yang mau nanya, ada yang tangan itu koma itu ada di mana ya Pak? Istiqomah. Iya, makasih Pak. Mubah itu boleh, memindahkan benda dari tempat satu ke tempat yang lain dudukannya lupa. Contoh, mindahin air dari sini dipindah ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Hukumnya haus. Hukumnya lupa. Nah, ketika mindahin dari Bismillahirrahmanirrahim itu haus kucing kontrol. Kemudian ketika ibu duduk ini hukumnya lupa, boleh duduk boleh berdiri. Ketika ibu dari duduk kemudian baca bismillahirrahmanirrahim, ibu boleh beranggustakan nyeret-nyeret baca di itu lupa boleh, atau dari berdiri mau duduk itu hukumnya lupa bismillahirrahmanirrahim. Ini hukumnya melakukan sesuatu yang dibutuhkan itu membaca sekian hukumnya yang seberapa itu Alhamdulillah. Yang ketiga, yang terletak hukumnya makruh membaca sekian apa makruh dibagi dua, ada makruh dijatihi, ada makruh dinafihi. Makruh dijatihi pada dasarnya makruh contoh mencabut kubah, kubah daulah. Kalau itu mencabut kubah itu pada dasarnya hukumnya makruh. Kalau tadi bismillahirrahmanirrahim itu hukumnya makruh. Tidak boleh baca bismillah ketika mencabut kubah. Makruh itu bukan haram, tapi sesuatu yang dibenci mendekati haram. Ketika ibu punya kubah, syukuri, alhamdulillah, ya Allah, buat saya kabar saya, berarti saya ingat mati. Ingat mah, sebentar lagi, mati. Pulang kemajian, mati. Tidak, mau saya, ini saya. Jadi, itu maksud. Ada makhluk yang ada makhluk yang lagi yang kedua. Makhluknya karena sebab yang lain, contoh. Ibu makan bawang. Pada dasarnya makan bawang hukumnya lupa. Boleh makan bawang. Tapi ketika ibu mau pengajian, bismillahirrahmanirrahim makan bawang. Makan bawang mau pengaji, tak tahu ya makan bawangnya itu bawang mengganggu kan? Mengganggu itu hukumnya makruh. Makruhnya karena sebab yang lain. Walaupun pada dasarnya bawang itu lupa, tapi makhluknya akan mengganggu orang. Apa tuh? Sama ibu ketemu suami, punten. Kalau kondangan pakai minyak wangi. Tapi ketemu suami, baunya apa? Ada di sini? Ada. Suaminya benci sama palsok, itu jadi makhluk. Palsok itu lupa, boleh saya lupa. Tapi kalau suami gak suka, jadi makhluk. Makanya karena sebab yang lain, karena mengganggu suara. Sama ibu makan jengkol. Jengkol itu pada dasarnya hukumnya berubah. Boleh makan jengkol. Tapi bisa makan kenapa? Karena mengganggu yang lain. Contoh, kencing dari itu bau semua. Bau jengkol. Makanya makanya karena sebab yang lain itu makan jengkol. Lalu, kemudian yang kelima, ketika ibu makan bawang tadi baca bismillah, suami yang makruh jadi hukumnya makruh, jangan baca di makruh itu bukan haram. Makruh itu sesuatu yang dibenci berzeni kemudian ditinggalkan. Kalau ibu makan pun tidak apa-apa, bukan bacanya haram, tapi mendekati haram kemudian ditinggalkan. Paham ya? Kemudian yang kelima, hukum membaca bismillah itu hukumnya haram. Haram ini dibagi dua, ada haram dizatihi, ada haram dimalihi. Haram dizatihi pada dasarnya haram, contoh minuman khamr, mabok-mabokan, itu hukumnya haramnya tidak perlu bismillahirrahmanirrahim. Itu jadi haram karena pada dasarnya haram. Nyolong ajar, halal atau haram? Haram. Bismillahirrahmanirrahim. Itu jadi haram. Haram dizatihi. Ada haram dimalihi. Haramnya karena sebab yang lain. Contoh, bisa. Tapi sesuatu yang sah belum tentu diterima oleh Allah. Karena kata guru kita ya, tujuan dari apapun kalau caranya tidak baik tidak sesuai Islam. Tujuan baik kita pengen foto, tapi ada dari ada hasil kemudian tidak akan sampai tujuan, tidak akan sampai dapat kebolong. Itu haramnya karena sebab yang lain dari paham bu. Jadi hukum kepada bismillah terhadap tahu. Yang pertama, wajib kanan wajib. Alhamdulillah sudah ada. Yang kedua aku, sunnah apa saja? Alhamdulillah. Yang ketiga aku, suka apa suka? Inali. Sudah tahu dari daerah itu saya yakin tidak akan lagi. Sudah yang penting ngaji dapat doa yang tak terlepas sudah itu saja. Tapi yang langsung belajar pulau yang belajar bermanfaat. Kalau bisa lihat di Indonesia, apalagi yang tepat. Kemudian yang kedua pertanyaannya tentang istiqomah. Bagaimana caranya dia istiqomah? Kalau itu pertanyaannya berat, sedikit tapi berat. Kita sendiri belum tentu istiqomah sesuatu. Bahkan di seluruh daerah istiqomah itu perlu dibagi kepada diri. Istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Dua dari tanda istiqomah adalah karomah. Karomah yang sesungguhnya adalah istiqomah. Bukan bisa terbang di awal bukan itu karomah. Karomah yang sesungguhnya istiqomah. Di saat ibu bisa istiqomah haji, itu hakikat karomah. Jadi, di saat ibu bisa istiqomah sholat, itu hakikat haji di sholat. Istiqomah lebih baik daripada seribu. Karena itu penting. Biar istiqomah, Bu, butuh latihan Bu ya, butuh latihan. Jadi caranya yang pertama, kalau bisa lakukan sesuatu yang kecil dulu, belajar dari yang ke contoh disebutkan dalam kitab Adab Sulukil Murid Bu, inna awwalat thoriq, mula-mula jalan mencari jalan Allah itu ba'isun qawiyyun, harus kuat ba'isnya. Ba'is itu dorongan untuk berbuat baik. Dalam diri orang tuh ada dorongan untuk berbuat baik. Pengin ibadah, pengin sholat walaupun berjahat ada. Cuma ada yang menyambut dan ada yang tidak. Ketika ada kerentegan hati, ingin berbuat baik, ingin ngaji, sudah langsung sambut. Jangan ditunda-tunda. Itu namanya ba'is. Ba'is itu adalah pasukan-pasukan Allah yang batin, Bu. Itu nafahat. Pemberian dari Allah. Tidak semua orang diberikan itu wa'lamil hidayah. Tanda-tanda hidayah. Ketika ada kerentegan hati, ba'is, ingin ibadah, itu adalah wa'alamil hidayah, tanda-tanda hidayah. Langsung sambut. Dari yang terkecil, kerentegan hati, pengen sholat, laksanakan. Cuma untuk istiqomahnya apa? Istiqomah itu pemberian dari Allah. Tidak semua orang diberikan keistiqomahan. Itu pemberian dari Allah. Itu nafahatmu, pemberian dari Allah. Makanya kita minta, Bu ya. Mudah-mudahan kita ini istiqomah, Bu ya. Karena orang istiqomah itu turun malaikat. Kunci pertama kalau bisa, pertama amalan terkecil lanjutkan. Udah kecil terus, nanti lama-kelamaan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi susah Bu, kita sendiri kadang-kadang kadang naik, kadang turun Bu ya. Untuk istiqomah itu berat, tapi butuh latihan insya Allah. Paham Bu? Bu, untuk istiqomah itu pemberian, itu kekasih Allah, Bu ya. Tidak semua orang diberikan anugerah seperti itu. Makanya kalau orang diberikan anugerah bisa iqomah, itu hakikat karomah. Bahkan kata Nabi, ahabul amal, amal yang sangat dicintai oleh Allah, dawam wa in qalla, walaupun sedikit. Amalan yang disenangi oleh Allah itu sedik, istiqomah, walaupun sedih, sedikit terus menerus. Ibu sedekah terus istiqomah, berarti itu amalan yang disenangi oleh Allah subhanahu. Ibu ngaji rutin istiqomah, itu amalan yang disenangi nih Gusti. Bukan masalah banyak bu ya, sedikit, yang penting istiqomah, itu pemberian dari Allah. Kalau caranya butuh riadoh bu ya, butuh latihan. Caranya itu kalau pengen istiqomah ya kita deket sama orang-orang soleh bu ya, deket dengan pengajian. Memang pemberian susah sih bu, itu pemberian dari Allah, tidak semua orang digerakkan. Makanya buah dari istiqomah adalah karomah. Hakikat karomah yang sesungguhnya adalah istiqomah. Makanya ibu beruntung kalau dapat istiqomah, bisa ibadah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mangga, sudah doa, sudah malam bu ya. Pasbernya pengen pulang saja dari tadi ibu. Alhamdulillah. Ada yang ditunggu soalnya di rumahnya bu. Mohon maaf ya. Al-Fatihah ila Habibina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa duriyatihi Allahumma hayyubni garajanihim fil jannah wa yafrawna bi asrarihim wa anbarihim wa ulubihim wa umarunatihim fil dini wa dunia wa akhir di Al-Fatihah. Al-Fatihatul Al-Awliya wa Salihin Masyarikil Abdi wa Al-Fatihah Biha wa Al-Fusul Syekh Sunan Gunung Jati wa Al-Habib Hasan bin Ahmad Bakarun wa Al-Habib Mubakar bin Muhammad Askar Sayyid Muhammad bin Albi Al-Maliki wa Syekh Ali bin Muhammad Al-Rahbini Syekh Jaman Ali Sambal Rahman Taib wa Al-Habib Muhammad bin Syekh bin Yad wa Al-Habib Idrus bin Umar Bapsa Ismail Zain Syekh Zawab Pangeran Pengaringan Syekh Jaman Bapsa Abdul Masyid Muhammad Ismail bin Syekh Allah. Allah yaghfir lahum warhamhum may yulid darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anrihim wa ulumihim wa bi barakatihim fid din wa dunya al akhirati al fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Allah, di majlismu ini ya Allah, di taman-taman surgamu ini yang berkumpul padamu ya Allah, berkahkan hidup kami ya Allah, berkahkan keluarga kami ya Allah, berkahkan kampung halaman ini ya Allah, jauhkan dari musibah ya Allah, jauhkan dari bala ya Allah, jauhkan dari bencana ya Allah, jauhkan dari kemaksiatan ya Allah, jauhkan dari kemaksiatan ya Allah, berkahkan anak cucu keturunan kami ya Allah, jadikan anak cucu keturunan kami anak yang saleh, anak yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad, anak yang sukses dunia akhirat, sukses dunia akhirat, sukses dunia akhirat. Berkahkan umur kami ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan, sehat walafiat ya Allah. Dan jikalau hendak Engkau mencabut nyawa kami ya Allah, hamba mohon padamu ya Allah, cabutkan nyawa kami dalam keadaan kami sholat ya Allah, cabutkan nyawa kami dalam keadaan kami berpuasa ya Allah, cabutkan nyawa kami dalam keadaan kami menyampaikan kebenaran ya Allah, cabutkan nyawa kami dalam keadaan Engkau ridho pada kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, maafkan kesalahan kami ya Allah, kesalahan kami yang amat banyak ya Allah, maafkan kesalahan ayah dan ibu kami ya Allah, kakak dan adik kami ya Allah, saudara kami ya Allah, masyarakat kami ya Allah, bagi ayah dan ibu kami, kakak dan adik kami ya Allah, saudara kami ya Allah, yang masih jauh dari syariat-Mu ya Allah, yang masih meninggalkan sholat, hamba mohon padamu ya Allah, berikan rahmat-Mu ya Allah, berikan hidayah-Mu ya Allah, berikan ampunan-Mu ya Allah, bagi ayah dan ibu kami yang sudah wafat ya Allah, kakek dan nenek kami yang sudah wafat ya Allah, guru-guru kami yang sudah wafat ya Allah, hamba mohon padamu ya Allah, jadikan kubur ayah dan ibu kami ya Allah, kakek dan nenek kami, guru-guru kami ya Allah, taman dari taman surgamu ya Allah, jangan jadikan kubur ayah dan ibu kami lubang dari lubang api neraka, jangan ya Allah. Bahagiakan kedua orang tua kami dunia akhirat, dunia akhirat, dunia akhirat. Maafkan kesalahan kami ya Allah, maafkan kesalahan kami kepada ayah dan ibu kami ya Allah. Kadang mata ini melotot kepada ayah dan ibu, kadang mulut ini berbicara kasar kepada ayah dan ibu, kadang mulut ini membentak ayah dan ibu, kadang tangan ini menampar ayah dan ibu. Sementara ayah dan ibu sangat cinta kepada kami semua. Ibu yang mengandung kita wahnan ala wahni, susah di atas kesusahan. Ibu yang mengandung kita wahnan ala wahnin, susah di atas kesusahan. Ibu yang memberikan air susunya kepada kita ketika kita masih kecil. Ibu yang membersihkan kotoran kita ketika kita masih kecil. Sementara kita begitu berani kepada ayah dan ibu. Mata ini melotot kepada ayah dan ibu. Mulut ini membentak ayah dan ibu. Kami sering menyakiti hati ayah dan ibu. Ya Allah, ya Rabbana, dengan barokah majlis yang mulia ini, hamba mohon padamu ya Allah, maafkan kesalahan kami ya Allah, maafkan kesalahan ayah dan ibu kami ya Allah. Bahagiakan kedua orang tua kami dunia akhirat, dunia akhirat. Bagi ayah dan ibu kami yang sudah wafat ya Allah, hamba mohon padamu ya Allah, jadikan kubur ayah dan ibu kami, kakek dan nenek kami, taman dari taman surgamu ya Allah. Jangan jadikan kubur ayah dan ibu kami, kakek dan nenek kami, lubang dari lubang api neraka, jangan ya Allah. Bahagiakan kedua orang tua kami dunia akhirat, dunia akhirat, dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.